الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ayuhal ikhwati fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatu Salati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karya Imam Al-Albani Rahimahullah. Kita masih melanjutkan penjelasan tentang manhajul kitab, metode Al-Imam Al-Albani dalam menyusun kitabnya, bahwa beliau mengikuti manhaj al-muhaddithin yang senantiasa berpegang kepada hadis. Siapa yang berjalan bersama dalil, maka itulah pendapat yang beliau kuatkan. Dan beliau telah menukil perkataan As-Subhi dalam kitabnya Al-Fatawa, bahwa permasalahan-permasalahan yang dinukil dari para ulama itu terbagi menjadi dua bahagian. Ada permasalahan yang disepakati di kalangan para ulama. Maka permasalahan yang disepakati wajib bagi seorang muslim untuk meyakininya dan mengamalkannya. Dan yang kedua, permasalahan-permasalahan yang menjadi khilaf, diperselisihkan oleh para ulama. Maka As-Subki menyebutkan dua pilihan dalam menyikapi perselisihan tersebut. Pilihan yang pertama, bahwa seseorang berusaha untuk keluar dari perselisihan yang terjadi. Maka keluar dari perselisihan itu lebih baik. Yang kedua, dengan melihat kepada nas dalil, lalu kemudian berpegang kepada pendapat yang mana dari pendapat-pendapat yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama tersebut yang lebih mendekati kebenaran. Siapa yang berpegang kepada dalil, maka itulah yang dikuatkan dan itulah yang diikuti. Dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa mengikuti yang kedua itu yang wajib, mengikuti dalil. Siapa yang berjalan di atas dalil, maka dialah yang dikuatkan. Lalu beliau berkata rahimahullah ta'ala, wa qad ahsana man qala, dan sungguh telah baik orang yang mengatakan, ahlul hadithi humu ahlul nabi wa il lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Bahwa ahlul hadith mereka adalah keluarga nabi. Ahlul hadith, orang-orang yang berpegang teguh kepada hadith, mereka adalah keluarga Nabi. Mereka adalah pengikut Nabi. Meskipun mereka tidak menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal jasadnya, namun jiwa-jiwa mereka, ruh-ruh mereka sahibu, senantiasa menemani Rasulullah alaihi salatu wasallam, yaitu dengan mengamalkan sunnahnya. Dan disebutkan bahwa syair ini di antara syair yang diucapkan oleh Al-Hasan bin Muhammad An-Nasawi. Kata beliau, walidhalika fa innal kitaba sayakunu insyaallah ta'ala jami'an. Oleh karena itu kitab ini insyaallah ta'ala akan mengumpulkan لشتات ما تفرق في بطون كتب الحديث والفقه. Kitab ini akan mengumpulkan hal-hal yang tercerai-berai, yang berada di tempat-tempat yang terpisah, yang terdapat dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih. Ala ikhtilafil madhahibi, dengan berbagai macam madhab-madhab yang berbeda-beda. Mimma lahu alaqatun bimawdu'ihi, dari perkara-perkara yang ada hubungannya dengan judul pembahasan kita, yaitu tentang tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainama la yajma'u ma fihi min al-haqqi ayu kitabin aw madhhab. Di mana kata beliau tidaklah ada sebuah kitab atau satu madhab yang mengumpulkan seluruh apa yang terdapat di dalamnya dari kebenaran. Artinya bahwa dalam setiap kitab atau setiap madhab pasti ada sisi positif negatifnya. Kadang-kadang pendapat dalam madhab tersebut benar, namun tidak selalu berjalan di atas kebenaran. Kadang-kadang keliru. Baik itu madhab Hambali, madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, tidak terlepas dari adanya kebenaran dan kesalahan. Ada pendapat yang berjalan di atas dalil, ada yang menyelisihi dalil. Wa sayakunu al-amilu bihi insyaallah ta'ala mimman qad hadahu Allah lima ikhtalafu fihi min al-haqq bi'iznih. Sehingga cara mengamalkannya insyaallah ta'ala dari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala membimbingnya, mengarahkannya dari hal-hal yang mereka perselisihkan dari kebenaran. Dengan izin Allah, wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah azza wa jalla memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya menuju jalan yang lurus. Artinya setiap perkara atau permasalahan yang terdapat di dalam berbagai macam kitab tersebut, maka yang menentukan kebenarannya adalah kembali kepada dalil dari kitab Allah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma inni hina wada'tu hadzal manhaja li nafsi. Kemudian ketika aku meletakkan manhaj ini, metode ini untuk diriku secara khusus, wa huwa tamassuku bis sunnati sahiha, yaitu berpegang teguh kepada sunnah yang sahiha yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jaraitu alaihi fi hadzal kitabi wa ghairihi, dan aku berjalan di atasnya, di atas prinsip berpegang teguh kepada sunnah baik di dalam kitab ini dan yang lainnya. Dan ini manhaj Syekh Al-Albani rahimahullah dalam seluruh kitab-kitab beliau. Kitab apa saja yang beliau tulis, selalu yang menjadi sandaran beliau adalah madhab Ahlul Hadith, tidak mengkhususkan pada satu madhab tertentu. Mimma sawfa yantashiru bainan nasi insya'allahu ta'ala, dari hal-hal yang insya'allah akan menyebar di tengah-tengah manusia insya'allahu ta'ala. Yani kitab yang beliau tulis ini, kuntu ala ilmin annahu sawfa la yarda dhalika kullu la yurdi dhalika kullu tawaif wal madahib. Kata beliau, aku benar-benar mengetahui bahwa dengan menulis kitab yang seperti ini itu tidak akan membuat senang setiap kelompok dan setiap madhab. Tidak akan membuat senang. Ada yang senang dan juga ada yang benci. Ada yang senang, ada yang membenci. Bal saufa yuwajjihu ba'dhum aw katsirun minhum alsinata at-ta'ni. Dan bahkan sebagian mereka itu akan mengarahkan, atau bahkan kebanyakan dari mereka itu akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang penuh dengan cercaan. Wa aqlaman laumi ilayya, dan mereka akan nulis yang berisi celaan terhadapku. Masya Allah. Perhatikan ini prinsip Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau sudah memahami bahwa kalau saya menulis kitab di atas manhaj Ahlul Hadith, berpegang kepada hadith, pasti banyak yang tidak suka. Yang mereka dari orang-orang yang juga bergelut dalam bidang fikih, bukan hanya sebagian, tapi kebanyakan mereka pasti akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang berisi cercaan, atau menulis tulisan-tulisan yang berisi celaan terhadapku. Apa kata beliau? Wala ba'sa min dhalika alai, dan itu tidak mengapa bagiku. itu tidak mengapa bagiku. Fa inni a'lamu aidan, karena sesungguhnya aku juga benar-benar mengetahui anna ilallah annasi ghayatun la tudrak, bahwa untuk membuat semua manusia senang merupakan tujuan yang tidak akan mungkin bisa tercapai. Apa yang beliau sebutkan ini diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan ridhan nasi ghayatun la tudrak, mencari keridhaan manusia adalah sebuah tujuan yang tidak akan mungkin bisa tercapai. Ya. Yang tidak akan mungkin bisa tercapai. Siapa yang memiliki manhaj, yang manhaj ini disenangi oleh semua orang, itu menunjukkan bahwa dia itu munafik. Dia memiliki banyak wajah. Di sini punya wajah, di sana juga punya wajah yang lain. Ya. Sehingga orang semua senang kepadanya. Ini ada tanda-tanda kemunafikan. Adapun seorang yang berjalan di atas al-haq, pasti ada penolong dan pasti ada musuhnya, pasti ada yang menentangnya. Itu sudah menjadi sunnatullah. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan manusia tujuan yang tidak akan bisa dicapai. Fa'alaika bil amri alladhi yuslihuka falzamhu wa da' ma siwahu fala tu'anih. Maka hendaknya engkau berpegang teguh kepada perkara yang mendatangkan kemaslahatan pada dirimu, maka engkau berpegang dengannya, komitmen dengannya. Tinggalkan yang lain, jangan engkau pedulikan apabila engkau telah meyakini berjalan di atas al-haq. Wa anna man arda an-nasa bi sakhatillah wa kalahu Allahu ila an-nas, dan barang siapa yang membuat manusia senang namun menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan meninggalkannya, Allah serahkan dia kepada manusia. Waliyadzubillah. Siapa yang membuat manusia senang, yang penting dia beramal, orang senang kepadanya, padahal dia tahu bahwa dia menyelisih syariat, dia tahu bahwa dia tidak berjalan di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka Allah akan tinggalkan dia, Allah tidak akan berikan pertolongan kepadanya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang beliau maksud ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Qadha'i dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau sahihkan dalam silsilah hadis as-sahihah. Dan lanjutan dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa man askhata an-nasa bi ridallahi kafahu Allahu mu'nata an-nas. Wa man askhata an-nas, barang siapa yang membuat manusia marah kepadanya namun diridhai Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mencukupkan dia dari manusia. Allah menjaganya, Allah memberikan pertolongan kepadanya. Walillahi daru man qala, dan sungguh indah perkataan seseorang dalam bait syairnya, dia mengatakan walastu binajin min maqalati ta'inin walau kuntu fi gharin ala jabalin wa'ari wa man dhalladhi yanju minan nasi salima walau ghaba anhum bayna khafiyatay nasri. Walastu binajin, aku tidak akan selamat min maqalati ta'inin, dari ucapan orang-orang yang mencela. Pasti ada yang mencela. Penyair yang lain ada yang mengatakan ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyul huda fa kaifa ana. Allah tidak selamat dari makhluknya, dari celaan makhluknya. Berapa banyak manusia mengatakan Allah itu punya istri, Allah itu punya anak. Allah tidak selamat dari makhluknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak selamat dari manusia, apalagi saya, apalagi kita. Kata beliau, aku tidak selamat dari celaan orang yang mencela. Walau kuntu fi gharin ala jabalin wa'ri. Walaupun aku tinggal di sebuah gua, ya, sebuah gua yang untuk berjalan ke sana, gua yang terletak di bukit yang penuh dengan semak belukar yang sulit untuk ditempuh. Wa man dhalladzi yanju minan nasi saliman? Siapakah yang bisa selamat dari manusia dan dari cercaan mereka? Walau ghaba anhum, walaupun dia tidak berada di tengah-tengah manusia, dia bersembunyi, baina khafiyatai nasri, di antara dua sayap raja wali. Khafiyatai itu bulu, ya, bulu. Ketika burung raja wali itu mengepakkan sayapnya, lalu kemudian dia melindungi sesuatu, ya, maka bulu bagian dalam itu disebut al-khawafi. Bulu dari burung raja wali tersebut bagian dalam disebut al-khawafi, dan bagian luarnya itu disebut al-qawadim. Bagian luarnya disebut al-qawadim. Sini kata Syekh Al-Albani, al-khawafi rishatun idza dhamma at-ta'iru janahaihi khafiyat, yaitu bulu-bulu yang apabila burung tersebut dia menutup dengan kedua sayapnya, maka tidak terlihat bulu tersebut. Nah, itu disebut al-khawafi. Wa takunu wara al-qawadim, sehingga al-khawafi itu berada di balik al-qawadim. Al-qawadim yaitu bulu yang nampak di bagian luarnya disebut al-qawadim, bagian dalamnya disebut al-khawafi. Kata penyair ini, walaupun dia bersembunyi di balik kedua sayap burung raja wali, dia pasti tetap akan dibicarakan oleh sebagian manusia. Fahasbi annani mu'taqidun anna dhalika huwa at-tariqul aqwam, maka cukup saya meyakini bahwa jalan mengikuti hadis itulah jalan yang lurus. Alladhi amara Allah taala bihil mu'minin, itulah yang Allah perintahkan kepada kaum mu'minin. Wa bayyanahu nabiyyuna Muhammadun sayyidul mursalin, dan itulah yang diterangkan oleh nabi kita Muhammad sayyidul mursalin. Wa huwa alladhi salakahu as-salafus salih min as-sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum, dan inilah jalan yang ditempuh oleh generasi salafus salih dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan setelah mereka. Wa fihimul a'immatul arba'ah, dan termasuk di antara mereka adalah imam-imam yang empat, imam-imam madhab, alladzina yantami al-yawma ila madahibihim jumhurul muslimin, di mana mayoritas kaum muslimin itu mereka menisbatkan kepada madhab-madhab empat imam ini. Karena madhab yang paling masyhur, yang paling populer yang ada di dunia ini adalah empat madhab: Hambali, madhab Hanafi kebanyakan daerah Afghanistan, Pakistan, India, ya. Kemudian madhab Maliki kebanyakan daerah Maghribah, Maroko. Kemudian madhab Syafi'i, dan ini yang terbanyak, Syafi'i, ya. Hambali kebanyakan di Arab Saudi, mayoritas. Bukan berarti bahwa madhab-madhab para ulama hanya empat saja, di sana ada madhab yang lain, hanya kurang berkembang, seperti madhab Zahiriyah, ya, yang dibawa oleh Daud Al-Zahiri, Ibn Hazm, namun kurang berkembang. Di sana juga ada madhab-madhab para ulama yang lainnya. Wa kulluhum muttafiqun ala wujubi at-tamassuk bis-sunnah war-ruju' ilaiha. Dalam keadaan seluruh para ulama ussalaf itu sepakat tentang wajibnya berpegang teguh kepada sunnah dan merujuk kepadanya. Wa tarki kulli qawlin yukhalifuha, dan meninggalkan setiap ucapan yang menyelisihinya. Mahma kanal qailu aziman, sebesar apapun orang yang mengucapkannya itu. Subhanallah. Semulia apapun kedudukannya. Fa inna sya'nahu sallallahu alaihi wasallam a'zam, sebab kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih mulia, jauh lebih agung daripada yang lainnya. Wa sabilahu aqwam, dan jalan yang ditempuh Rasulullah itu lebih lurus. Walidzalika fa inni iqtadaitu bihudahum, oleh karena itu aku mengikuti bimbingan mereka, para ulama salaf. Wa iqtafaitu atharahum, dan mengikuti jejak mereka. Wa tabi'tu awamirahum bitamassuki bil hadis, aku mengikuti perintah mereka untuk berpegang teguh kepada hadis. Wa in khalafa aqwalahum, walaupun ternyata menyelisihi pendapat-pendapat mereka sendiri. Wa laqad kana li hadhihi al awamir akbara al athar fi nahji hadha an nahj al mustaqim, dan sungguh dengan adanya perintah-perintah ini merupakan pengaruh terbesar dalam manhajku, dalam menempuh manhaj yang lurus ini. Wa i'radi ani taqlidil a'ma, dan aku berpaling dari taklid buta. Fajazahumullahu ta'ala anni khairan. Kemudian setelah itu beliau akan menukil pendapat-pendapat empat imam, di mana mereka senantiasa memerintahkan kepada siapa saja dari kaum muslimin, baik yang mengikuti madhabnya atau yang lainnya, untuk tidak taklid terhadap setiap pendapat mereka. Namun yang wajib bagi setiap muslim adalah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai di sini ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.